galak, jua rawan, jua warak, awi naik galak ni zalgi. Asisera, jua galak, jua rawan, jua warak, awi naik galak ni zalgi. Haya, haya, haya.